berhentilah sejenak, ku mohon padamu. Karena dia orang yang ku sayang, berjanji kan datang di malam ini. Tidakkah kau dengar debaran hatiku yang resah menanti datangnya kekasih? Derasnya kau turun membasahi bumi, sederas